Ya. Gampang nesudik mbak aja gampang cemburu, seliramu ayu hanya untuk diriku. Orang ana wong liya nek akan coba mung seliramu, apa dan dirimu paling istimewa bagiku. Aku ngakoni salahku, emong sing tak suwun sing gedhe pangapuramu. Janji sing tak aja sing ngrentengi wedoan, ora bakal ayem tentrem anggone urip bebrayan. Moyo sakria. Gampang nesu kok aja gampang cemburu, ayo seliramu ayu hanya untuk diriku. Ora ana wong liya nek coba yo mung seliramu. Alon-alon loro kabeh, dirimu paling istimewa bagiku. Wong sing tak suwun sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenang aja seneng rentengi wedoan, bakal ayem tentrem anggone urip bebrayan. Apa? Pangapunten dumateng Sagung para lenggah, namung cekap semanten anggenipun ngaturaken lelagon renteng wedoan sarangan kanca-kanca Sangkuriang, monggo kalajengaken lagu selajengipun. Oh, piye ta karepmu? Piye ta yo? Piye? Ketoke iki mboke sapa ki? Mboke dembi. Mboke dembi. Ketoke nafsu yo karo aku yo. Aku nyawang. Ngerti aku ngene kok diwene lalah, buta yo buta. Mbok kok nek bar tanggapan nek. Iki awakku lagi rapi nak lagi masak angin lho. Walah, padha kae iki tinggal disalep kae iki. Lah jan iki penyanyi po gali to jan iki. Ora apa-apa. Monggo kudan. Lah karo bol duster malah rasa iki. Karo setome rasa iki lho tenagane. Lah ngene iki jabang bayi ayak tayak bojone ra iso lemu. Salah sithik piye ndang. Heh piye ndang. Ora to. Nek rupamu malah ape ngono kuwi kok, Gong. Lambemu. Ayo neh mbok gandhen mansa sragen sadurunge lagu-lagu dangdut. Sabar kanca-kanca pandemen sedaya. Menika minangani saking Kang Hamengku Gati garapipun sragen rumiyin mangga. Oh nggih. Monggo Mas Temon kula nyun gerah manah, Mas. Lagu kok gerah manah kaya kuwi ya jarene kon sing jenenge wong Jawa wong Solo iki kon sing sopan. Oh kon basa ngono to. Basa. Gerah manahe jenenge lara ati. Lha jare sing lara ora atimu. Alah ya kene bareng. Oh lah jebel komplikasi ngono. Wah lah ngisor disalep dhuwur lara ati. Andane. Pek apane kok. Enek sing mending siji. Apa kuwi? Kamburi no. Apa nih kamburi ini? Kamburi lah rotok lumayan. Iya. Ya timbangnya mau ngitan yang ngerkuin deh. Maka gerah. Mana? Lagu terbaru dari ST12. Satu judul gerah mana? Thank you. iki ngetes liramu ngono lho. Nadyan tuwa berarti yo napasmu isih landung nyatane yo iso ngoyak kendangane Andi. Gecek tenan. Malah sing kecil iki aku busak rai kono arep disuwuh. Wah, tasku tak buak sebut-sebut arep nyandak mic diangkat lagu neh ora gecek. Lah iya kurang genah. Peh ra rombongan iki peh urip dhewe-dhewe le sia-sia kowe. Ya wis kana ndang lungguh. Tenan kowe. Kowe kok metu ngendi? Cegat kowe kenang. Walah-alah bonggomu ki sepiro karep nyegat Andi kuwi. Eh, mbok enggane senajan tuwange iki kuat mangsane ora ngerti jamune kowe. Jamumu apa ndelok? Cah nom-nom. Oh, landladuk. Jamune cah nom-nom dadi ya beda karo jamuku. Apa kuwi? Cukup kidul waduk laluk. Apa? Alah R2 kae lho. Sekubidu.